Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memanjatkan rasa syukur itu kepadanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah. Lebih khusus dari itu kita masih dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keutamaan, bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah di bulan tersebut. Ibadatul shaum, ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, ibadah salat tarawih. Hendaknya kita ma'syarul ahibah barakallahu fikum bersyukur dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita di bulan Ramadan ini. Betapa tidak ayuhal ahibbah barakallahu fikum. Karena sebagian para ulama bahkan keumuman dari mereka, secara umum mereka semua memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disampaikan pada bulan Ramadan. Agar disampaikan pada bulan Ramadan. Mereka sangat senang apabila berjumpa dengan bulan Ramadan. Mereka sangat bergembira apabila dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubasyiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka sangat senang berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan karena di bulan Ramadan ini akan banyak keutamaan yang didapat oleh kaum muslimin. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jaa Ramadan," apabila Ramadan tiba, "futihat abwaabul jannah," pintu-pintu surga dibuka, "wa ughliqat abwaabun nar," pintu-pintu neraka ditutup, "wa suffidatis syayatin," para setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka targhiban liman ya'mal as-salihah, sebagai bentuk motivasi untuk orang-orang yang melakukan amalan saleh, bahwa pintu surga dibuka. Demikian pula pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada yang terbuka karena sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh kaum mukminin di bulan tersebut. Wasuffidatis syayatin, para syaitan dibelenggu. Para syaitan dibelenggu. Disebutkan dalam sebagian riwayat yang dimaksud adalah mereka al-maraddah, para setan yang membangkang, yang keras, yang sangat keras permusuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kepada kaum mukminin, yakni para setan dari kalangan tokoh-tokoh mereka dibelenggu. Adapun yang kecil-kecil masih ada, tetapi gerak mereka dipersempit di bulan Ramadan ini. Maka kita lihat banyak dari kalangan kaum mukminin yang semangat melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Subhanallah, kita buktikan ma'syaral ahibbah. Di bulan ini kita sangat merasakan semangat dalam melakukan ibadah. Karena memang benar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga keutamaan tersebut di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para setan dibelenggu. Nas'alullah taufik, kita memohon kepada Allah hidayah taufik di bulan yang penuh kebaikan ini. Ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang as-siyam, puasa, dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang qiyam Ramadan, pembahasan salat malam di bulan Ramadan. Kami sengaja memilihkan kitab Qiyam Ramadan punya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, karena beliau di sini membahas khusus tentang Qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan. Jika ada faedah tambahan atau penjelasan tambahan nanti akan kami sampaikan insyaallah dari para ulama kita. Barakallahu fikum. Kita masuk sekarang pada pembahasan qiyam Ramadan. Menegakkan ibadah di bulan Ramadan, menegakkan salat di bulan Ramadan. Fadlu qiyami layali Ramadan, keutamaan salat malam di bulan Ramadan. Al-awwal, faedah yang pertama, qad jaa fihi haditsan, sungguh telah disebutkan dalam dua hadis. Al-awwal, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghib, memberikan motivasi untuk melakukan salat malam di bulan Ramadan. Min ghairi an ya'murahum bi'azimatin, namun beliau tidak menekankan. Thumma yaqul, kemudian beliau mengatakan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, keutamaan yang sangat besar. Dijanjikan ampunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menegakkan Ramadan imanan wahtisaban, melakukan salat malam di bulan Ramadan imanan wahtisaban, beriman karena keimanan dia mampu melakukan itu semua. Disebabkan keimanan yang ada pada dirinya, dia melakukan itu semua. Karena dia beriman akan pahalanya, akan keutamaannya. Tentunya dia melakukan itu semua tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa dia melakukan itu kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba tidak akan bisa melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amalan tersebut imanan, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi apapun. Tidak ada keinginan-keinginan dunia apapun. Tidak riaan karena riya, tidak pula sum'atan karena sum'ah. Tidak ingin dilihat orang, tidak ingin didengar orang. Dia hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Imanan karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, demikian pula ihtisab, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang dia harapkan. Dia tidak mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia. Dia tidak mengharapkan harta duniawi, tidak itu yang dia harapkan. Hanya yang dia harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menunaikan ibadah dengan dua tujuan ini, melakukan salat malam dengan dua tujuan ini, imanan wahtisaban, karena keimanan wahtisaban, dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu di sini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibna sayiat, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Para ulama kita juga mengatakan permasalahan yang seperti ini, ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang dosa-dosanya diampuni, yang dimaksud adalah dosa kecil. Adapun dosa besar, para ulama kita menyebutkan tidak bisa diampuni kecuali dengan tobat. Tobat nasuha, tobat dengan sebenar-benarnya. Ini keutamaan bagi yang melakukan ibadah salat malam di bulan Ramadan. Imanan wahtisaban, dosa-dosanya diampuni. Subhanallah, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Dosa kita sangatlah banyak. Bahkan kita tidak mampu menghitungnya ada berapa jumlahnya. Dengan melakukan ibadah malam di bulan Ramadan, yang demikian itu bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. dengan ketentuan imanan wahtisaban, karena keimanan, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, keimanan yang ada pada dirinya mendorong dia untuk melakukan ibadah tersebut, wahtisaban, dan mengharap pahala Allah tabaraka wa ta'ala. Fatuwafiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal dunia urusannya tetap selalu seperti itu, ay ala tarkil jamaah fit tarawih, ketika itu tidak berjamaah. Thumma kana al amru ala dhalik fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu, kemudian seperti itu pula pada khilafah Abu Bakar, pada kepemimpinan pada masa Abu Bakar, wa sadrin min khilafati Umar radhiyallahu anhu, dan di awal-awal kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana di sini disebutkan akhrajahu Muslim wa ghairuhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Wal akhar, dan keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di sini, hadis Amr bin Murrah al-Juhani qala, dia mengatakan jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Qudha'ah, telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang dari Qudha'ah. Faqala, dia mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatil khamsa wa sumtu syahra wa qumtu ramadana wa ataitu zakata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apa keutamaan yang akan aku raih ketika aku bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa engkau adalah Rasulullah? Aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku melakukan sholat malam di bulan Ramadan, dan aku menunaikan zakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang akan diraihnya, man mata ala hadza, siapa yang meninggal dalam keadaan dia seperti ini, kana minas siddiqina wasyuhada, dia termasuk dari kalangan siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, digolongkan bersama mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih keduanya, dan diriwayatkan pula oleh selain keduanya bisanadin sahihin, di sini disebutkan dengan sanad yang sahih. Subhanallah, keutamaan yang besar tatkala seseorang melakukan ibadah di malam hari pada bulan Ramadan yang dikenal dengan sebutan salatut tarawih. Lailatul Qadri wa tahdiduha, di bulan Ramadan tersebut terdapat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang malam Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah di malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Tidaklah ada Lailatul Qadar melainkan di bulan Ramadan. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar yang diraih tatkala seseorang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Wa afdalu layalihi Lailatul Qadar, malam-malam di bulan Ramadan yang paling afdal adalah malam Lailatul Qadar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama Lailatul Qadri thumma wufiqat lahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, barang siapa yang menunaikan Lailatul Qadar, melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, kemudian dia mendapatkan taufik untuk itu semua, imanan wahtisaban, sekali lagi imanan wahtisaban, tidaklah dia melakukannya melainkan imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, keutamaan berikutnya, Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan selainnya diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah. Demikian pula dari hadis Ubadah bin Shamit. Kapan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu? Apakah malam 21, 23, 25, 27, 29? Malam Lailatul Qadar itu di akhir-akhir bulan Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apakah di malam 21, malam 25, atau di malam keberapa? Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, wa hiya lailatul sabi'in wa ishrin min Ramadan 'alal arjah. Menurut pendapat yang paling kuat, kata beliau rahimahullah, di malam ke-27. Wa 'alaihi aktsarul ahadits, dan dalam hal ini terdapat hadis-hadis yang sangat banyak. Minha di antaranya hadis Zir ibni Hubaysh. Hadis Zir bin Hubaysh. Qala, dia mengatakan, sami'tu Ubay bin Ka'ab, aku mendengar Ubay bin Ka'ab dahulu yaqul, mengatakan, waqila lahu, dikatakan kepadanya, inna Abdullah ibn Mas'ud yaqul, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man qama sanata asaba lailatul qadr, barang siapa yang melakukan ibadah satu tahun dia akan mendapatkan Lailatul Qadr. Faqala Ubay radhiyallahu anhu, Ubay radhiyallahu anhu berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati Ibnu Mas'ud, arada an la yattaqilan nas, sesungguhnya dia menginginkan supaya manusia itu tidak bersandar, tidak malas-malasan melakukan ibadah. Walladzi la ilaha illahu, demi zat yang tidak ada ilah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia. Innaha la fi Ramadan, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Yahlif ma yastathni, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Ramadan itu bahwa Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Wa wallahi, demi Allah, inil a'lamu ayya lailatin hiya, aku mengetahui di malam keberapa itu. Hiya lailatul lati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha, yaitu malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah di malam tersebut, menunaikan salat tarawih di malam tersebut. Hiya lailatul sabihati sab'in wa ishrin, malam tersebut adalah malam ke-27. Wa amaratuha, tanda-tandanya, antatlu asyamsu fi sabihati yaumiha baydha'a la syi'a'a laha, matahari terbit di pagi harinya dalam keadaan putih, tidak ada terik padanya, tidak ada terik padanya, malam putih hangat rasanya, tidak ada terik panas. Wa rafa'a dzalika fi riwayatin ila nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rufi'a dzalika fi riwayatin ila nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis yang marfu', hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyampaikan ini. Sebagaimana ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Dikeluarkan juga pula dalam riwayat Abu Daud, disebutkan dalam Sahih Sunan Abu Daud oleh beliau rahimahullahu taala. Masyru'iyatul jamaah fil qiyam. Sekarang kita masuk pembahasan pada salat tarawih itu disyariatkan secara berjamaah. Wa tusyra'ul jama'atu fi qiyami Ramadan, disyariatkan untuk melakukan salat malam secara berjamaah pada bulan Ramadan. Bal hiya afdal min al-infirad, bahkan berjamaah ini lebih utama daripada sendiri-sendiri. Li iqamati Nabi sallallahu alaihi wasallam laha bi nafsihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunaikannya secara berjamaah. Wa bayanihi li fadliha bi qawlihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaannya dengan ucapannya. Kama fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu, sebagaimana di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kita simak hadis ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Abu Dzar radhiyallahu anhu bercerita, kami dahulu berpuasa Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yakum bina syai'an minasyahr. Beliau tidak melakukan ibadah salat malam kepada kami ketika itu di bulan tersebut. Hatta baqiya sab'un, sampai tersisa tinggal 7 hari. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Beliau pun akhirnya menunaikan ibadah salat malam di bulan Ramadan bersama kami sampai sepertiga malam. Falamma kanat as-sadisa lam yakum bina. Maka ketika di malam yang ke-sadisah 24 beliau tidak melakukan salat malam bersama kami. Falamma kanatil khamisah, di malam yang ke-25 qama bina, beliau melakukan salat malam bersama kami. Hatta dhahaba syatrul lail, sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Jadi dari awal waktu isya sampai pertengahan malam. Fakultu, maka aku katakan, yakni dari awal, dari setelah melakukan salat isya, salat sunnah, kemudian beliau lanjutkan dengan salat tarawih sampai pertengahan malam. Maka aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau tanaffaltana, kalau seandainya engkau menambah qiyam hadhihi lailah, salat malam ini, pada malam ini dilanjutkan lagi. Kalau seandainya lau tanaffaltana qiyam hadhihi lailah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajul, sungguhnya seseorang idza sallama al imam, apabila salat bersama imam, hatta yansarif, sampai imam tersebut selesai, husiba lahu qiyamul lailah, akan ditulis padanya salat malam. Melakukan salat malam penuh. Barakallahu fikum. Falamma kanatir rabi'ah, maka di hari yang ke-26, di malam ke-26, lam yakum bina, beliau tidak melakukan ibadah salat malam bersama kami. Falamma kanatis tsalitsah, dan di hari yang ke-27, di malam yang ke-27, jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas. Beliau pun mengumpulkan keluarganya, para istri-istrinya, dan manusia semuanya beliau kumpulkan ketika itu, para sahabat. Faqama bina, beliau pun melakukan ibadah salat malam bersama kami. Hatta khashina an yafutana al-falah, sampai kami khawatir akan terluputkan mendapatkan falah. Qala, maka aku katakan, qultu mal falah, apa itu al-falah? Qala as-sahur, yaitu waktu sahur. Thumma lam yakum bina baqiyatash syahr, kemudian yang setelah itu selebihnya tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal-awal Islam. Barakallahu fikum. Hadis ini hadis yang sahih, akhrajahu ashabus sunan, dikeluarkan oleh ashabus sunan dan selain mereka, disebutkan dalam sahih Abi Daud dan Irwaul Ghalil. Barakallahu fikum. Insyaallah selebihnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.